أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita masih dalam babul adzan wal iqamah dalam babul mustaqni poin yang paling akhir yang kita bahas dari keterangan muallif rahimahullah tentang bagaimana memilih muadzin, bagaimana memilih muadzin, sifat-sifat yang beliau sebutkan. Ini kuat, suara keras suaranya, bagus suaranya, bagus tatkala memandangkan azan. Naam, ini sebuah pilihan. Kemudian mengetahui masuknya waktu-waktu sholat. Terus, kalau kemudian ada dua orang yang sepadan kemampuannya, maka didahulukan terus yang lebih afdol antara keduanya. Dari sisi agama, dari sisi akalnya, dan mereka-mereka yang disenangi atau dipilih tetangganya. Dan yang paling akhir, jika memang sama-sama kuat, maka diandalkan undian untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi muadzin. Nah, kemudian kita melanjutkan poin setelah qala rahimahullah wa huwa 15 jumlatan yuratiluha ala ulwin wahwa, ini kembali kepada azan, dan azan itu ada 15 kata yuratiluha dibaca dengan tertil tertil, pelan-pelan, tidak cepat-cepat tatkala azan ala ulwin. Tatkala mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Nah, tatkala mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Baik. Ikhwani fi din azakumullah. Di sini beliau berbicara tentang lafaz azan. Nah. Beliau sebutkan di sini ada 15 kata. Nah, takbir di awal dengan 4 kali takbir. Nah, kemudian 2 kalimat syahadat yang dibaca ulang hingga 4. Kemudian hayya 'alas shalah. Nah, 4 2 kali hayya 'alas shalah 2 kali. Baik, kemudian takbir di akhir 2 kali dan tauhid yakni la ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah. Naam, ini pendapatnya yang masyhur, pendapatnya Imam Ahmad, 15. Ada pendapat yang lainnya. Naam, di antaranya pendapat yang Imam Malik rahimahullah. Baik, beliau berpendapat ada 17 kata dalam takbir. Nah, pendapat Imam Ahmad bagaimana yang sering kita dengar lafaz azan yang baik, yang sering kita dengar itu lafaz yang dirujukkan oleh Imam Ahmad. Nah, itulah azannya Bilal. Kemudian Imam Malik rahimahullah beliau berpendapat 17 kata. Nah, takbir di awal hanya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya 2. Nah, bukan 4. Kalau tadi kan 4 pendapatnya Imam Ahmad. Nah, tapi ikhwani fi din azakumullah adanya tarji'. Tarji' itu syahadatnya diulangi 2 kali. Nah, jadi yang pertama dengan suara pelan syahadat tauhid dan syahadat bersalah. Nah, dua-dua selesai pelan kemudian diulangi dengan suara keras, itu namanya tarjih. Ini adanya Abu Mahdzurah. Ini adanya Abu Mahdzurah. Baik. Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Makkah. Adapun Bilal, baik, itu di Madinah bersama Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, lafaz azannya yang familiar kita dengar itu lafaznya Bilal. Baik. Kalau yang dirujukkan Imam Malik itu lafaznya Abu Mahdzurah di Makkah. Itu tiga muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Mahdzurah itu awalnya tatkala masih muda, ketika masih anak, mengumandangkan azan, baik, atau mengolok-olok azan waktu itu. Nah, kedengaran Rasulullah bagus suaranya, kemudian diajari azan dan menjadi muadzin. Nah, itu yang ada di Mekah. Dan ikhwan fillah jazakumullah riwayat sahih. Nah, dan ini mungkin baik belum pernah kita dengar di masyarakat kita. Nah, azan riwayat Abu Mahdzurah. Baik. Demikian pula ikhwan fillah jazakumullah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat yang rajih itu 19 kata. Lebih banyak lagi. Nah, bedanya takbirnya 4 kali. Nah, takbir awalnya. Baik. Ditambah dengan tarjih. Nah, jadi 19. Ikhwanul fillah jazakumullah, semuanya sahih. Nah, semuanya sahih. Baik. Sehingga kalau semuanya sahih, yang afdal itu kadang riwayatnya Bilal itu dijalankan, kadang riwayatnya Abu Mahdzurah itu dijalankan, tapi dengan catatan jika tidak menimbulkan fitnah. Nah, kalau kita mengumandangkan azannya Abu Mahdzurah, kemudian istanfar nas, manusia kemudian terkaget dan merasa ini ajaran yang baru, nah, maka mahlah, pelan-pelan, nah, jangan tergesa-gesa untuk menjalankan sunnah jika kemudian menimbulkan mudharat setelahnya. Nah, butuh adanya pengenalan, baik, butuh adanya sosialisasi kepada masyarakat setempat. Fani bidina azakumullah, hatta kita dulu mau menjalankan adzan yang sunnah, adzan awal sebelum sholat subuh, nah, itu juga mengirim surat, baik, di para pejabat desa agar enggak kaget, pengenalan. Karena jangan-jangan kemudian baik, kaget mereka dan ini ajaran baru, nah, akhirnya timbul fitnah. Ini apa nih sebenarnya Rasulullah? Jadi bukan hanya bermodal semangat untuk menghidupkan sunnah, tapi tidak melihat apa hasilnya yang akan didapat setelahnya. Ini ikhwan yang dibina Al-Rasulullah. Kita ingat riwayatnya Abdullah bin Abbas. Tatkala sholatul Jum'ah, tatkala itu sedang dalam keadaan hujan, maka Abdullah bin Abbas yang merintahkan kepada muadzin, "Qul," nah, ucapkan, "As-salatu sayyid, sallu kiri halikum, sallu kiri halikum." Istanfarna, manusia pada saat itu merasa aneh. Itu pada zamannya Abdullah bin Abbas, lebih-lebih di zaman kita ini. Nah, kalau hujan kemudian muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum, lebih aneh lagi, lebih heran lagi. Ini ikhwan fillah jazakumullah, butuh kemudian baik pemberitahuan, nah, butuh pelan-pelan untuk mengenalkan sunnah kepada umat, yang umat kita ini zuhud dengan ilmu. Nah, jadi butuh pengenalan ekstra sabar. Nah, bukan sekali dua kali langsung. Yang penting kita kasih tahu, kemudian langsung kita praktekkan. Butuh waktu. Nah, untuk menghidupkan sunnah. Ini ikhwanul fillah jazakumullah. Jangan sampai kemudian, baik, sunnah yang kita amalkan menimbulkan fitnah. Akhirnya masyarakat itu benci dengan sunnah. Nah, ini ikhwanul fillah jazakumullah. Baik. Seandainya di masyarakat kita itu, baik, orang-orangnya itu khiras alal ilm, semangat dengan ilmu, nah, gampang menerima ilmu, gampang menerima sunnah, Baik, kemudian diamalkan naam sunnah azannya Abu Mahdzurah. Baik, maka masya Allah, nah, kita telah menghidupkan sunnah. Karena ikhwanil fiddin azakumullah, sebuah ibadah tatkala ada berbagai macam cara, kemudian kita kadang mengerjakan yang ini, kadang mengerjakan yang lainnya, ini ada fadilahnya, ada manfaatnya. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Nah, sunnahnya tidak mati. Yang ini pernah dijalankan, yang ini juga pernah, hidup semua sunnah. Baik. Yang kedua, ikhwanil fiddin azakumullah, ibadah kita tatkala kita beribadah itu hati kita hadir. Nah, kita betul-betul hadir hati kita tatkala menjalankan ibadah. Nah, ikhwanil fiddin azakumullah, nah, sebagaimana mungkin kalau seorang sholat, nah, tatkala seorang setelah takbiratul ihram langsung dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, nah, ila akhirih. Baik, itu kalau itu terus umur hidup yang dibaca, nah, itu kebiasaan, kadang enggak hadir hatinya, jadi secara otomatis Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, nah, tidak membaca ini wajah tua jihia atau doa yang lainnya enggak pernah diamalkan sama sekali. Jadi otomatis tafsir langsung itu yang dibaca. Nah, hatinya enggak hadir. Tapi kalau banyak pilihan, kadang yang ini, kadang yang itu, insyaallah hatinya hadir. Nah, tapi jangan kemudian bikin kebidaahan baru. Nah, hari Senin jadwalnya doa ini. Nah, nanti hari Selasa riwayat yang ini misalnya. Nanti timbul kebidaahan yang baru. Nah, ini ikhwanul fiddin azakumullah, baik, ini faedah kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Baik, jadi itu yang dirajikan oleh beliau rahimahullah ma'alif. Nah, adanya Bilal, baik, ingin disebutkan 15 kata. Nah, yuraktiluha dibaca dengan tartil. Jadi adanya tidak cepat-cepat beda dengan iqamah. Nah, dengan baik, dengan tertib, dengan enak, nah, tidak tergesa-gesa. Baik, dan dijalankan di tempat yang tinggi. Nah, dijalankan di tempat yang tinggi. Bilal dengan Abdullah bin Maktum, baik, disebutkan riwayat kalau yang ini turun, yang ini naik, pelajaran pertama dan yang kedua, menunjukkan naik dan turun itu adanya di tempat yang tinggi. Nah, jadi azan di tempat yang tinggi. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Apalagi kalau kemudian pada zaman dahulu belum ada speaker atau yang misalnya, kalau azan di tempat yang tinggi tentunya lebih banyak yang mendengar dibandingkan azan di tempat yang rendah. Tentunya diupayakan baik kemudian azan di tempat yang tinggi. Nah, baik. Kemudian mutatahhiran. Yang kedua, baik, suci muadzinnya ini, suci, suci dari hadas suci, nah, dan suci pula dari hadas sesal. Ini sunnah, bukan syarat. Nah, sebagaimana Rasul menyebutkan, inni syaristu an astrallah illa ala taharatin. Aku enggak senang untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah, kalau seorang muadzin itu azan dalam keadaan hadas suci, tidak ada masalah, tetap sah azannya. Nah, ini bukan sebuah persyaratan, ini sunnah. Baik, dia suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, itu afdal. Keadaannya afdal. Baik, dia dalam keadaan hadas kecil, nah, mubah, boleh. Baik. Kemudian kalau dia dalam keadaan hadas besar, hukumnya makruh. Nah, jadi seorang berhadas besar sudah diadab, makruh hukumnya. Tapi tetap sah, nah, tetap sah azannya. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tentang masalah ini, fal maratib thalathun. Maka tingkatannya itu ada tiga. Yang pertama, ayyakuna mutatahhiran min al hadatsain. Yang pertama, suci dari dua hadas. ada kecil dan ada besar. Wa hadza huwa al-afdal. Ini yang paling utama. Mu'ammin, baik suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Baik. Yang kedua, ayyakuna muhdatsan hadatsan afdal. Yang kedua, mu'ammin berhadas kecil. Wa hadza mubahun. Ini mubah. Nah. Yang ketiga, ayyakuna muhdatsan hadatsan afdal. Yang ketiga, berhadas besar. Kata beliau, wa hadza makruhun. Ini makruh. Ini dibenci. Mu'adzin berhadas besar. Tapi boleh. Nah, sah azannya. Baik. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Sunnah-sunnah. Baik. Bagi mu'adzin. Dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua. Nah, mustaqbilal qiblah. Menghadap. Baik. Ke arah qiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat ini juga sunnah. Baik, ini juga sunnah. Nah, seandainya kemudian seseorang tidak menghadap ke arah kiblat juga tetap sah azannya. Nah, jadi khairina jazakumullah. Sebagian para ulama baik menyebutkan diantaranya semua amalan-amalan taat itu hukum asalnya menghadap ke arah kiblat. Semua amalan illa bidalil, kecuali ada dalil yang menyebutkan dia tidak mengarah kiblat. Nah, ini kan ibnu Abdullah bin Muhammad bin Shalih rahimahullah, baik, beliau menyatakan kaidah yang semacam ini, naam, perlu kemudian adanya munakasah kembali. Pembicara ulang, karena kalau dengan kaidah ini berarti tatkala kita wudu juga menghadap ke arah kiblat. Nah, tatkala kita suratul Quran juga menghadap ke arah kiblat. Dalam semua amalan-amalan taat, baik menghadap ke arah kiblat. Nah, ini apa nih sebenarnya Rasulullah? Nah, ini jadi hanya sekedar sunnah seorang muadzin. Nah, sunnah untuk menghadap ke arah kiblat. Baik. Tatkala muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naam. Baik, mempraktikkan azannya itu juga dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kemudian ja'ilan isba'ihi fi udhunayhi, menjadikan baik jari-jarinya di dalam kedua telinganya. Dari jari telunjuk ke bawah, memasukkan jarinya ke dalam telinganya, ini sunnah. Nah, qul bidina azakumullah, baik, sunnah ini ada dua faedah. Yang pertama, menguatkan suara. Nah, menguatkan suara dengan memasukkan jari di telinga itu membuat kuat suaranya. Baik, ini perbuatan Bilal. Nah, tatkala azan dari Abu Juhaifah, ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu wa yaduru, aku melihat Bilal beliau azan dan berputar, dan jangan sebutkan wa isba'ahu fi udhunayhi, dan jari beliau ada di telinganya. Baik, ini menguatkan suara. Yang kedua faedahnya, maaf, kalau orang melihat dari jauh tahu, oh ini orang sedang ada. Nah, kalau nggak ada mikrofon, kalau suaranya kecil nggak kedengaran. Kalau orang berdiri kemudian memasukkan jarinya di telinga, oh ini sedang ada. Nah, jadi nampak dari kejauhan. Baik, ini dua faedah. Nah, dari dua faedah dari sunnah ini. Baik, ini sunnah. Ya, ini sunnah. Nah, bukan sebuah persyaratan. Baik. Kemudian, ghair mustadirin, tanpa berputar. Nah, tanpa berputar. Ini sebagian pendapat fuqaha, ada yang berpendapat kalau azan di menara, muadzinnya itu berputar. Nah, biar segala sisi penjuru itu mendengar azannya. Nah, ini kalau mau mualif tidak perlu untuk berputar. Baik. Multafitan fil hayalah hayalah yaminan wa shimalan. Menoleh dia tatkala mengucapkan hayalah salah dan hayalah salah ke samping, ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik. Sekali fidina azakumullah. Nah, jumhur ulama menyebutkan menolehnya muantin ke kiri dan ke kanan itu kepalanya, bukan dadanya. Nah, ya lutafik, jadi menoleh kepalanya dan bukan dadanya. Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menyebutkan, baik, bahwasanya hikmah disunahkan yang menoleh muadzin ke kanan dan ke kiri tatkala membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, agar kemudian orang-orang yang di sekitarnya samping kanan samping kiri itu mendengar adannya. Nah, kemudian beliau memberikan komentar, baik, wa bina'an 'ala dzalika la yastahi man azana bi mukabbiris shaut. Kata beliau rahimahullah, maka tidak menoleh orang yang azan menggunakan mikrofon. Nah, jadi orang yang menggunakan mikrofon itu enggak perlu untuk menoleh ke kanan dan ke kiri tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, baik, karena ikhwan fillah jazakumullah, kalau orang itu menoleh ke kanan dan ke kiri suaranya enggak kedengaran. Nah, mic-nya di sini. Kemudian dia sebelah kanan, dia malah enggak kedengaran. Nah, menoleh ke sebelah kiri, baik. Kecuali kalau memang mic-nya dicantolkan. Nah, ke kanan juga bunyi, ke sana juga bunyi. Nah, atau juga baik, nam speakernya sanalah oleh ke kanan sampai kiri. Nah, ini ikhwan ibn Allah. Al-Muhim, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, jadi pendapatnya beliau, kalau azan pakai mikrofon enggak perlu noleh kanan dan noleh kiri. Ini pendapatnya beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Ini khairul hadina jazakumullah. Nah, kemudian kaifiahnya bagaimana? Kaifiah seorang tatkala mengucapkan atau menoleh ke kanan dan ke kiri bagaimana? Ini khairul hadina jazakumullah. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Baik. Jadi ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Ini disebut dalam alif rahimahullah. Nah, disebut oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faqala ba'dhum, sebagian para ulama berpendapat, innahu yaltaqit yaminan li hayya 'alas shalah. Nah, menoleh ke samping kanan tatkala membaca hayya 'alas shalah. Baik. Fil marrataini jami'an. Dibaca dua kalinya itu baik menoleh ke arah kanan. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah itu menoleh ke arah kanan. Nah, wa shimalan li hayya 'alal falah. Marrataini jami'an. Dan tatkala menoleh ke arah kiri, dan tatkala membaca hayya 'alal falah dua kali itu menoleh ke arah kiri. Nah, ini baik pendapat yang pertama. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka menyatakan innahu yaltaqit yaminan li hayya 'ala shalah fil marratil ula. Baik, menoleh ke samping kanan tatkala membaca hayya 'ala shalah yang pertama. Nah, wa shimalan li marratil tsaniyah, tatkala mengucapkan yang kedua hayya 'ala shalah itu ke samping kiri juga. Nah, kiri dibagi. Baik, jadi hayya 'ala shalahnya yang pertama samping kanan, baik, yang kedua samping kiri. Kalau yang tadi dua-duanya ke kanan. Nah, samping kanan. Baik. Ini pendapat yang kedua. Nah, wa hayya 'alal falah yaminan lil marratil ula wa shimal marratil tsaniyah. Nah, ini juga sama. Baik. Hayya 'alal falah, baik, yang pertama ke kanan dan yang kedua ke kiri. Jadi dibagi rata kedua-duanya. Baik. ini khani sidina azakumullah liya'tiya kulla jihatin habbaha min hayya ala sholat wa hayya ala sholat, untuk memberikan hak masing-masing arah ini mendapat hayya ala sholat, nah, juga mendapat hayya ala sholat. Baik, kalau pendapat yang pertama kan penduduk bagian sana ke bagian hayya ala sholat, nah, bagian sana hayya ala sholat, baik, tidak ke bagian hayya ala sholat. Kalau ini bagi dua-duanya, nah, sana dapat, sana juga dapat. Baik, ini pendapat yang kedua. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik, kemudian kata beliau, na'am, walakin al-masrur wa wadahiru sunnah, kata beliau rahimahullah, tetapi yang masrur, yang itu zahirnya sunnah, annahu yaltafitu yaminan lihayya ala sholat fi marrataini jam'ah wa shimalan lihayya ala sholat fi marrataini jam'ah, kata beliau. Jadi pendapat yang baik, yang masyhur, yang zahir sunnahnya itu pendapat yang pertama yang beliau rujukkan. Hayya ala sholat dua-duanya menghadap ke arah kanan. Hayya ala sholat dua-duanya menghadap ke arah kiri. Ini zahirnya sunnah. Nah, kata beliau rahimahullah. Baik. Walakin yaltafit fi kullil jumlah. Nah, ini ingat. Tetapi menoleh dalam semua jumlah, maknanya jumlah yang sama dari hayya sampai as-salat. Nah, itu sudah menoleh ke arah kanan. Nah, kata beliau rahimahullah. Baik. Wa ma yaf'aluhu ba'dul mu'adzinin, dan apa yang dijalankan sebagian tukang adzan, anau yaqulu hayya ala, tatkala mengucapkan hayya ala mustaqbilal qiblah, tatkala hayya ala menghadap ke arah kiblat, nah, summa yaltafit, kemudian baru menoleh as-salat, nah, ke samping kanan. Baik, nanti nanti hayya ala itu lurus salah sana sampai ke kiri dibagi. Nah, jumlahnya ini. Baik, ini kata beliau rahimahullah. Baik, ini yang kemudian wala asli hadza, ini enggak ada asalnya. Nah, beliau juga mengingatkan perkara yang serupa. Nah, yang beliau sebutkan tidak ada asalnya. Tidak ada contohnya membagi jumlah menjadi dua ini. Baik, wa mithluha at-taslim. Semisalnya itu salah tatkala salat, mengakhiri salam. Baik. Assalamu alaikum qabla ayal tahid. Summa yaqul rahmatullahi wa rahmatullah hina yal tahid. Nah, jadi tatkala selesai salatnya, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nah, jadi dibagi dua. Baik, ini kata beliau wal asal lihada wal lihada, ini dua-duanya tidak ada asalnya. Nah, jadi dua-duanya dibagi tatkala menoleh. Nah, tatkala menoleh lengkap assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau kemudian dipilah-pilah menjadi dua, yang ini tatkala lurus, yang ini tatkala baik menoleh, ini tidak ada asalnya, kata beliau rahimahullah. Baik, ini khairina azakumullah. Nah, jadi ini termasuk minas sunnah, nah, menghadap baik ke arah kanan tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah dua kali, nah, kemudian menghadap ke arah kiri tatkala mengucapkan hayya 'alal shalah dua kali. Baik. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah, nah, beliau sebutkan sifat setelahnya. Qailan ba'dahuma fi adhani subhi as-salatu khairun minan nawm marratain. Mengucapkan setelah keduanya, setelah hayya 'alas shalah dan setelah hayya 'alal falah, mengucapkan fi adhani subhi, di adzan salat subuh, as-salatu khairum minan naum marrataini, dua kali. Ini di azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, Baik. Di sini naam. Ini yang disebut dengan at-taswib. Ini yang dinamakan dengan taswib. Baik. Jadi rajiah, mengulangi untuk mengajak salat, ajakan salat. Setelah yang pertama hayya 'alas salat. Nah, kemudian diulangi as-salatu khairum minan naum. Disebutkan keutamaan dari amalan yang lainnya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, ini disebut tasbih. Baik. Jadi ikhwani fi din azakumullah, tatkala mengucapkan ini, nah, tidak kemudian disebutkan sunnah menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri. Jadi hukum asalnya kembali ke hukum asal, menghadap ke arah depan. Nah, menghadap ke arah kiblat itu sunnah ijma' para ulama. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tasbih as-salatu khairum minan naum. Nah, itu dibaca di azan subuh, nah, atau dibaca di azan awal. Ini terjadi ikhtilaf baik di kalangan para ulama. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, disebutkan baik dalam sebuah hadis dengan lafaz idza adzantal awwalu salati subhi, jika kamu azan yang pertama untuk salat subuh maka ucapkan as-salatu khairum minan naum. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, ini kemudian dijadikan dalil oleh sebagian para ulama baik bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu dibaca di adzan awal. Adzan awal itu sebelum masuknya salat fajar. Nah, yang diambilnya Syekh Muhammad bin Thalusaini Al-Albani dan juga yang lainnya menyebutkan kira-kira 15 menit. Nah, 15 menit sebelum masuk salat fajar. Itu adzan awal. Nah, 15 menit itu saat sebelum masuk salat fajar. Baik. Ini ikhwani fi din azakumullah. Nah. Dan ikhwani fi din azakumullah. Baik. Ini ikhtilaf yang panjang. Nah, tentang permasalahan ini, baik. Apakah di azan awal atau azan subuh? Naam, ini ikhtilaf yang panjang di kalangan para ulama. Al-Albani rahimahullah, na'am, belum merujukkan pendapat bahwasanya as-salatu khairu minan naum itu dibaca di adzan awal. Karena dengan itu adzan sabil awal minas subhi. Kalau kamu adzan yang pertama untuk salat subuh, na'am, faqul as-salatu khairu minan naum. Baik, ini khani fidina azakumullah, ini datangnya dari Abi Mahdurah. Hadis dari Abi Mahdurah. Nah, kalau kamu baik azan yang pertama pada salat subuh, nah, maka ucapkan as-salatu khairum minan naum. Baik, pendapat yang lainnya khani fidina azakumullah. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad, dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Thalusaini rahimahullah dan para imam yang lainnya. Tasbih itu dibaca baik di azan subuh. Nah, jadi tasbih itu dibaca di azan subuh. Nah, kemudian mereka menyebutkan. Nah, terus bagaimana tentang hadis? Nah, sudah azan salbi awal minasubhi, azan awal. Maka dijawab, makna azan awal itu karena al-iqamah itu dianggap azan tsani, azan yang kedua. Baina kulli azanain as-salah, di antara dua azan itu ada salatnya. Apa dua azan itu? Al-azan dan iqamah. Nah, jadi iqamah itu juga disebut azan. Dia azan yang kedua. Sehingga makna baik azan yang pertama ya salat subuh itu. Nah, ya azan pada salat subuh itulah disebut azan yang pertama, bukan azan sebelumnya. Nah, karena ikhwan fillah jazakumullah, beliau sebutkan li salati subhi, Kalau kamu azan untuk sholat subuh, nah, maka ucapkan as-salatu khairun minan nawm. Kalau kamu azan yang pertama untuk sholat subuh, karena syaratnya azan itu kalau sudah masuk waktu. Nah, kalau belum masuk waktu sholat, dia bukan disebut azan untuk sholat itu. Nah, dengan lafaz li sholatu subuh berarti azan itu masuknya atau waktunya sudah masuk baru sholat, baru dimandangkan azan. Ini khana sidina Allah. Sehingga nah, beliau merujukkan baik tasbih itu dibaca di azan subuh. Nah, jadi tasbih baik itu dibaca di azan subuh bukan di azan awal. Nah, ini khana sidina Allah. Baik. As-salatu khairun minan na'im innahu qala as-salatu khairun minan na'um fadalla hadha ala anna al-murad fil adhan al-awwal wa ma qabla subhi liqawli as-salatu khairun minan na'um. Pendapat yang pertama menyatakan baik lafaz as-salatu khairun minan na'um, salatku lebih baik daripada tidur, itu menunjukkan salatnya itu bukan salat yang wajib karena disebutkan khairun lebih baik. Nah, menunjukkan afdoliahnya. Baik itu bukan perkara yang wajib. Kalau dia perkara yang wajib, nah bukan khairun, nah wajib dia untuk mendatangi. Berarti di situ baik ada pilihan imma, nah boleh seseorang tidur, wa imma boleh seorang itu bangun untuk mengerjakan sholat. Itu lebih afdol karena sholat itu khairun minanawal. Ikhwani fi dina azakumullah. Baik Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menyebutkan baik bahwasanya tidak selamanya khairiyah itu pada perkara-perkara yang tidak wajib. Ini lebih baik dari yang itu, tidak selamanya itu dalam perkara-perkara yang sunnah. Nah, bahkan ada perkara-perkara yang wajib dengan lafaz khairun. Nah, di antaranya panik dina azzaqumullah. Baik. Beliau menyebutkan dalilnya dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tijarah, sebuah perdagangan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang buahnya, yang hasilnya itu menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, kemudian Allah sebutkan tu'minuna billahi wa rasul, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad kepada Allah. Fi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Dengan harta, dengan jiwa, didahulukan harta. Yang disebutkan oleh ulama, jihadul amwal itu lebih afdal dibandingkan jihad dengan nyawa, terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penutupnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum." Nah, itu lebih baik bagi kalian. Baik. Apa kemudian seorang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu perkara yang sunnah lah, ini perkara wajib. Nah, Allah sebutkan dalam khairul lakum. Nah, dengan lafaz khair menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, tidak selamanya khairiyah. Nah, itu perkara-perkara yang sunnah mimbagi terhih, tapi juga dalam perkara-perkara yang wajib. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, dari situ beliau membantah lafaz as-salatu khairun minan naum menunjukkan itu perkara afdholiyah saja, bukan perkara yang wajib. Baik. Sehingga beliau meruncingkan naam pendapat baik bahwasanya tasbih itu di azan subuh. Nah, tatkala sudah masuknya waktu salat fajar. Nah, dengan lafaz tadi disebutkan li salatu subhi. Karena azan itu syaratnya nanti akan disebutkan kalau sudah masuk waktu salat. Kalau sudah disebutkan di sholat subuh berarti azan itu dikumandangkan sudah masuk. Kalau belum masuk waktu kemudian azan itu bukan panggilan untuk sholat. Nah, ini apa nih sayyidina azakumullah. Baik. Ini adalah panjang kalau dibahas satu persatu. Nah, di antara kedua belah pihak membawakan beberapa argumennya. Nah, yang tentunya dua-duanya sahih, baik. Bahkan yang paling dinaikkanulloh. Nah, ada yang menyebutkan dari bahwasanya tidak disebutkan sama sekali. Nah, lafaz as-salatu khairun minan naum itu di azan subuh. Nah, yes. Ini pendapat yang pertama menyatakan demikian, baik, tidak disebutkan sama sekali. Naam. Tafsir baik itu di azan subuh. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, baik. Sebagian Hanafiyah dan juga sebagian Syafi'iyah memperbolehkan tafsir untuk salat Isya. Nah, untuk salat Isya. Baik. Karena kata mereka itu waktu-waktu yang manusia juga lalai. Nah, sebagaimana salat fajar, baik, sebagaimana salat subuh. Nah, bahkan sebagian Syafi'iyah membolehkan tasbih dalam semua azan, bukannya azan subuh, azan duhur, azan asar. Nah, semuanya boleh. Tasbih, baik, ini sebuah kebid'ahan, menyelisih sunnah. Dan ini diingkari baik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala baik mendengar muadzin salat zuhur kemudian mengucapkan as-salatu khairum minan nawum. Beliau mengingkarinya. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa hiya ihda asrata yahduruha wahya, kembali kepada al-iqamah. Nah, iqamah itu 11 kata yahduruha yang diucapkan dengan baik dengan cepat. Nah, beda dengan azan yang yurtiluha tartil. Kalau iqamah diucapkan dengan cepat, ini 11 kata. Ini juga baik, pendapat yang lainnya juga ada, nanti riwayat yang dimakhdurah. Iqamahnya Abu Mahdura itu kayak azan lewatnya Bilal, cuma ditambahi qamatus shalah, qamatus shalah. Nah, persis dengan azannya riwayat Bilal. Itu iqamahnya baik riwayat Abu Mahdura. Nah, baik, yang semuanya sunnah. Yang keterangan tadi telah disebutkan, baik, kalau bisa dipakai dua-duanya itu lebih afdal. Nah, tetapi dengan memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Nah, wa yuqimu man azana, dan mengumandangkan iqamah orang yang azan. Nah, yang iqamah itu adalah orang yang azan. Baik, datang hadis tentang masalah ini, tapi hadisnya dhaif. Nah, man azana fa huwa yuqim, barang siapa yang azan maka dia yang iqamah. Hadis yang dhaif. Baik. Sehingga ikhwan ibn Allah semua tidak ada ketentuan. Tetapi ikhwan ibn Allah semua dari kebiasaan Bilal itu yang azan, Bilal juga yang iqamah. Nah, tapi sekali lagi ikhwan ibn Allah semua, baik, iqamahnya muazzin itu minta izin kepada imam. Nah, atau kalau sudah melihat imamnya kemudian iqamah. Kalau kemudian tidak terlihat imamnya, baik, jangan iqamah terlebih dahulu. Ditawari yang mau, sebagaimana baik tatkala Rasul tidak datang, Bilal kemudian meminta kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq menyerahkan kepada Umar bin Khattab. Ditawari terlebih dahulu. Kalau iya, nah baru iqamah. Bukan kemudian iqamah dulu baru sampai imamnya tidak ada. Nah, itu siapa ini? Tidak ada yang mau masuk. Ini ikhwan ibn azakumullah. Nah, tapi ikhwan ibn azakumullah, imam atau muazin rawatib, muazin tetap itu yang berhak. Nah, untuk dia azan dan iqamah. Nah, tidak digantikan yang lainnya kecuali ada naibnya. Kalau dia ada udzur, kemudian diganti oleh penggantinya. Kalau pas sudah azan selesai, baik, tinggal tunggu iqamah, kemudian muadzin tetapnya hadir Siapa yang berhak untuk menjadi orang yang mengumandangkan iqamah? Dia yang adzan. Karena dia yang adzan, maka dia yang iqamah. Tapi sekali lagi, ikhwan fillah, azatullah bukan perkara yang lazim. Kalau kemudian yang iqamah orang yang lainnya juga boleh. Ini bukan sebuah persyaratan. Baik. Kemudian di makani insyahula, di tempatnya, di tempat dia azan, kalau itu mudah. Iqamah itu dikumandangkan di tempat azan. Jadi iqamah dikumandangkan di tempat azan. Aih, yukimu fi makani azan. Jadi akhani fidina alaikumullah, ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Kecuali kalau adanya di menara. Naik ke atas, gak mungkin dia kemudian mau iqamah naik dulu ke atas. Baik. Di tempat yang mudah bagi dia. Sudah dalam masjid, ya sudah iqamah di situ. Tapi kalau kemudian baik, bisa di tempat dia mengumandangkan adzan, maka di situ. Ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, bolehnya iqamah menggunakan mikrofon. Kalau kebagian ikhwan yang menyatakan itu bid'ah. Jadi iqamah menggunakan mikrofon bid'ah. Baik. Ini menunjukkan bolehnya. Ini juga pendapatnya Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kita sampai ke iqamah, kata Rasulullah. Kalau kalian mendengar iqamah, famsu ila shalah. Segera berjalan yang untuk sholat. Ini menunjukkan iqamah itu bisa kedengaran dari luar. Menunjukkan iqamah itu boleh menggunakan mikrofon. Ini bukan sebuah kebid'ahan. Baik, ini pendapat yang dikuatkan Muhammad bin Shalih rahimahullah taala. Baik. Jadi khonis bin Abdullah kata beliau, "Di makan di tempat dia azan." Itu dikembangkan iqamah. Insyaallah jika mudah. Kalau kemudian saya tidak bisa di tempat itu, ya sudah di tempat yang dia bisa. Wala yasihu illa murattaban. Tidak sah. Kecuali berurutan. La ilaha illallah, Allahu akbar. Qad qama bis salah. Diacak lafaznya. Mendadak. Baik, harus tertib, harus berurutan. Mutawalian, tidak ada waktu interval yang panjang memisahkan satu kalimat dengan kalimat setelahnya. Bergandengan. Mutawalian. Baik, ini apa yang berina azakumullah. Ini baik azan maupun iqamah. Mutawalian, tidak dipisah dengan kisah yang panjang. Kalau seseorang kemudian mengucapkan satu kalimat, kemudian batuk, kemudian bersih, tinggal nanti dilanjutkan. Ini fanihirina alaikumullah. Baik. Min adlin. Min adlin, syaratnya adil. Baik. Jadi adil, syaratnya adil. Mu'adzin itu adil. Khairina azakumullah. Terus admin adlin. Ini dari satu orang. Menunjukkan mu'adzin itu satu orang, tidak bisa dua. Misal seorang mu'adzin, tatkala sampai hayya 'alas shalah, kemudian pingsan. Kemudian diganti oleh muadzin yang kedua. Ini mulai dari awal, tidak melanjutkan hayya 'alas shalah sampai akhir, karena muadzin itu satu. Jadi mulai dari awal. Baik, jadi tidak bisa dilanjutkan, diestafetkan ke yang lainnya, karena min adlin. Min rajulin. Baik, adlin. Min rajulin wahidin adlin. Sehingga khani fidina azakumullah. Baik. Sehingga kalau kemudian terjadi sesuatu yang tidak bisa dia melanjutkan adanya, maka diulangi dari awal. Min rajulin. Baik. Sehingga kalau perempuan tidak sah. Adanya seorang perempuan tidak sah. Ini kecuali kalau jamaah perempuan. Ini akhtilah para ulama, sebagian boleh azan, tapi dengan cara tidak sampai keluar dari ruangan kedengaran suaranya. Baik. Dan juga dari orang yang adil. Nah, dari orang yang adil, berarti orang-orang yang fasik, baik, ini tidak sah. Nah, jadi harus dari muslim. Tidak boleh bagi orang-orang yang kafir. Nah, jadi azan itu seorang muslim. Walau mulahanan, baik, meskipun mulahan, mulahan itu melaku-lakukan azan. Nah, melaku-lakukan azan ini makruh hukumnya, tapi sah azannya. Dilaku-lakukan azannya dengan begitu panjang, begitu bagusnya, itu sah. Mulahan, walau menunjukkan kalau kata, kalau beliau mengucapkan walau itu isyarat ikhtilaf. Nah, walau itu menunjukkan ikhtilaf. Au malhunan atau malhun, dibedakan mulahanan dengan malhunan. Mulahanan itu melakukan, kalau kemudian malhunan itu terjatuh dalam kesalahan lahan, lahan dalam azannya. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah, lahan itu ada berbagai macam dalam azan. Ada lahan yang kemudian tidak mengubah makna. Ada lahan yang kemudian mampu merubah makna. Baik. Misal ikhwan fillah jazakumullah, seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Asyhadu anna Muhammadan Rasul, ini khobar inna. Nah, intinya marfu. Baik. Anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Kemudian dia dibaca dengan semuanya mansub. Baik. Inilahkan namanya. Tapi tidak ada perubahan makna itu. Nah, makna tidak ada yang berubah. Baik, maka sah. Tapi kalau kemudian lahannya menimbulkan perubahan makna, baik, misalnya Allahu Akbar. Nah, menggunakan hamzah istifham. Akbar panjang. Apakah Allah itu maha besar? Nah, ini sebuah tanda tanya. Nah, meragukan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau kemudian baik seorang sangat fasik. Allahu Akbar. Nah, sangat fasik menggunakan qaf. Nah, kal akbar pakai kaf itu maha besar. Kal akbar penggali kuburan. Nah, ini lahan jali. Baik, ini beda sekali Allah penggali kuburan. Atau banyaknya Allah akbar. Nah, akbar banyak panjangnya itu apa? Kendang. Nah, ini lebih fatal lagi. Ini lahan jali. Jadi lahan itu ada yang merubah makna, ada yang baik tidak merubah makna. Baik, maka boleh sebutkan au malhunan. Naam. Baik. Walakhir wajibu min mumayyiz, dan dibolehkan bagi yang mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah paham. Diperintah dia ngerti, dilarang dia juga tahu. Nah, namanya mumayyiz. Jadi mumayyiz itu tidak ada kaitannya dengan umur. Tapi sebagian tolong menyebutkan umur mumayyiz itu umur 7 tahun itu mumayyiz. Intinya orang yang paham diajak ngomong, diajak bercakap-cakap itu disebut mumayyiz. Ada yang menyebutkan mumayyiz itu patokannya dengan sifat, dia menyatakan mumayyiz itu patokannya dengan umur. Nah, jadi kalau patokannya dengan umur, berarti umurnya 7 tahun. Karena perintah sholat itu di awal 7 tahun. Nah, ada yang menyatakan mumayyiz itu sifat. Kalau orang umur 5 tahun, baik, kalau dia sudah diajak mengerti, nah, itu api panas dia jauhi, ngerti dia itu mumayyiz namanya. Baik, meskipun dia belum mencapai usia 7 tahun, maka dia mumayyiz. Kalau mumayyiz yang azan, sah azannya. Nah, jadi sah azannya, meskipun itu anak-anak. Nah, dengan syarat mumayyiz ngerti. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Nah, setelah perkara dan lainnya kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.